السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، كمسلمين yang kami hormati, kita masih melanjutkan pembahasan tafsir Ibn Kathir, masih dalam tafsir surah Al-Insan. قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى برفرمان إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. Sesungguhnya kami persiapkan bagi orang-orang kafir سلاسل, adanya rantai-rantai, أغلال, belenggu-belenggu, وسعير, dan api yang sangat membara, menyala-nyala. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. Adapun orang-orang yang baik, mereka akan minum, ya, akan minum dari minuman yang dicampur dengan kafur, dengan mata air di surga, ya, dicampur dengan kafur, yakni kafur yang sering kita, yakni pakai kapur barus berbahan sama. Yaitu biasanya dikenal dengan pohon apa itu? Pohon kemper, apa pohon apa? Kamper, ya, pohon kamper yang biasa hidup di wilayah, ya, termasuk wilayah Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Jepang, Cina, India. Di mana getahnya tersebut, itulah yang menjadi, bisa menjadi minyak wangi, bisa menjadi kapur barus, bisa menjadi pembasmi serangga, bisa, masya Allah, manfaatnya luar biasa, termasuk untuk bumbu makanan dan termasuk untuk pendingin, penyegar minuman. Ya, ini adalah kafur. Dan termasuk pula untuk memandikan jenazah. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memandikan putrinya, ya, ketika para ummahat memandikan putrinya yang meninggal dunia, ij'al kafura aw syai'an min kafur. Jadikanlah dalam mencuci, dalam memandikan jenazah tersebut kafur, ya, atau sesuatu dari kafur yang dicampur dengan air supaya wangi. Ya, subhanallah. Maka bagi orang-orang yang baik di surga, mereka akan meminum dari air-air yang begitu segar yang dicampur dengan batu, dengan kafur. Ya. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Air tersebut berasal dari mata air yang biasa diminum oleh para hamba Allah yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yufajjirunaha tafjira. Di mana mereka bisa memilih, ya, untuk mata air tersebut mengalir ke mana? Yufuna bin nadri. Kemudian Allah sifati siapa itu para hamba-hamba Allah. Yang pertama adalah yufuna bin nadri, yaitu orang-orang yang menepati nazar, menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. dan orang-orang yang mereka takut terhadap sebuah hari yang kejelekannya terus-menerus akan berlangsung. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, dan orang-orang yang gemar memberikan makanan, makanan yang dia cintai, ya, kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada asir, kepada tahanan-tahanan yang ditahan karena perang atau yang sejenis itu. Innama nut'imukum liwajhillah, di mana hamba tersebut mengatakan ketika memberikan makanan-makanan tersebut, innama nut'imukum liwajhillah, kami memberikan makan kepada kalian karena wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, kami tidak menginginkan dari kalian balasan ataupun terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, sesungguhnya kami begitu takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan datangnya hari yang hari tersebut muka-muka manusia bermuka masam, ya, mereka menunggu sesuatu yang sangat ditakutkan. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lindungi hamba-hamba tadi dari jeleknya hari tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menemui mereka dalam keadaan wajah mereka berseri-seri, dalam keadaan wajah mereka gembira. Subhanallah. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan balasan bagi mereka disebabkan oleh kesabaran mereka ketika di dunia adalah jannatan wa harira. Mereka mendapatkan surga-surga dan harir, ya, yaitu baju-baju sutra di dalam surga. Yukhbiru ta'ala amma arsadahu lil kafirin min khalqihi min as-salasil wal aghlal was-sa'iri. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan mengenai apa yang Allah persiapkan bagi orang-orang kafir dari makhluknya, yaitu berupa rantai-rantai, belenggu-belenggu, dan api yang sangat menyala, al-lahib al-hariq min nari jahannam, yaitu api yang sangat membakar yang sangat panas, sangat membakar di dalam api neraka jahannam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pula dalam surah Ghafir, idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasil yushabun, ketika itu belenggu-belenggu di leher-leher mereka, dan demikian pula salasil rantai-rantai, yushabun, yang mereka digiring, yang mereka, ya, diseret, ya, fil hamimi, untuk masuk ke dalam air yang begitu panas. Summa finnari yusjarun, kemudian setelah dimasukkan ke dalam air yang begitu mendidih, begitu panas, mereka dimasukkan ke dalam neraka yang begitu membara apinya. Allahul musta'an. Jadi ketika mereka mau masuk ke dalam neraka jahannam, orang-orang kafir dibelenggu leher-leher mereka, di mana belenggu tersebut, ya, bersambung dengan rantai-rantai yang digunakan untuk menyeret mereka, digiring mereka, dan dimasukkan ke dalam air yang sangat, yang mendidih panasnya, kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam neraka jahannam yang menyala-nyala apinya. Walam dzakara ma'adahu li haula'il asykiya min as-sa'ir. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyebutkan apa yang Allah persiapkan bagi mereka, orang-orang yang celaka, ya, karena mendapatkan neraka sa'ir, neraka yang sangat menyala, membara apinya. Qala ba'dahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan mengenai balasan bagi orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik adalah orang-orang yang mereka nanti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala balasan berupa meminum, ya, minum dari mata air, ya, yang bercampur dengan kafur. Waqad 'alima ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة. Sebagaimana diketahui bahwasanya pada kafur atau camper, ya dari tabrid, yaitu rasanya itu apa? Rasanya segar, dingin, ya. Waraihatu thayyibah, dan baunya harum, semerbak. Ma'ama yudhafu ila dzalik, bersamaan dengan apa yang disandarkan kepadanya, ditambahkan kepadanya, minal ladzada fil jannah, dari kelezatan-kelezatan syurga. Ya, tentunya kafurnya, kempernya sana, syurga jauh-jauh di atas kafurnya di sini. Ya, subhanallah. Qala al-Hasan, bardul kafur fiti bizanjabil, yakni sejuknya kafur bercampur dengan harumnya jahe. Jadi jahe itu hangat bercampur dengan apa itu? Apa? Kayak rasa dingin begitu apa? Semriwing begitu. Semriwing apa bahasa Indonesianya? Apa? Min. Ya. Yeah. Naam. Jadi sejuk bercampur dengan hangat. Subhanallah. Kalau neraka jahanam, ya sudah sangat dingin bercampur dengan sangat panas. Tapi bagi penduduk surga, mereka justru akan mendapatkan kenikmatan berupa minum dari air. Ya airnya saja sudah sangat segar dari mata air surga, dicampur kafur, campur jahe, rasanya, ya rasanya itu sangat sejuk dengan kesejukan kafur, dan harumnya sangat semerbak seperti wanginya jahe. Subhanallah. Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman, aina yashrabu biha ibadullah, yaitu mata air, air tersebut berasal dari mata air yang berasa minum dengannya, yang biasa diminum dengannya oleh para hamba Allah. Yufajjirunaha tafjira, di mana hamba-hamba Allah tersebut bebas untuk mengatur mata airnya akan jalan kemana. Ya, subhanallah. Ai hadzal ladzi ya muzizal li haula'il abrar min al-kafur, yaitu mata air yang tadi dicampur sebagai hidangan minuman bagi orang-orang yang baik. Huwa 'ainun yashrabu biha al-muqarrabun min ibadillah sarfan bila mazajin wa yarawnahu biha, yaitu mata air yang biasa diminum oleh hamba-hamba Allah yang didekatkan kepada Allah, ya, di mana mereka bisa mengatur sesuka mereka, mengalirkan ke arah manapun yang mereka sukai, bahkan bila mazaj tanpa campuran pun sudah nikmat, ya, airnya sendiri tanpa campuran sudah nikmat luar biasa. Walihada dhamana yashrabu ba'da yurwa hatta addahu bilba wa nasaba ainan ala tamyiz. Kemudian secara lugha, sehingga di sini setelah kalimat aina yashrabu biha, ya, ini beriringan dengan ba yang artinya ini adalah sebagai tamyiz. Ya, yang untuk membedakan dari yang lainnya, yang artinya yashrabu biha, minum dengannya, kemudian diakhiri dengan yufajjirunaha tafjira, di mana para hamba-hamba tersebut bisa mengalirkan kemanapun sekehendak dia. Qala ba'dahum, sebagian ulama mengatakan hadza syarab fi tibihi kal kafur, dia mengatakan minuman ini dari sisi rasanya itu seperti kafur, sejuk. Jadi air yang jernihnya yang belum bercampur tersebut itu rasanya dan harumnya sudah sejuk seperti kafur. Qala ba'duhum, sebagian yang lain mengatakan huwa min 'ainil kafur, bahkan itulah yang dimaksud dengan kafur. Ya. Qala ba'duhum, sebagian mengatakan lagi yajuzu ayyakuna mansuban bi yashraba, yaitu yashraba, ya, boleh dibaca dengan 'aina yashraba biha. Ya, hakka hadzal aqwal Al-Thalatha Ibn Jarir. Demikian ini dihikayatkan oleh Ibn Jarir al-Tabari, tiga pendapat tadi. Yang intinya, ikhwan fillah azakumullah, mata air syurga yang hamba tersebut bisa mengaturnya kemanapun, yang rasanya begitu segar, dan apalagi ya mata air tersebut bercampur dengan kafur dan jahe, zanjabil. Atau bisa bermakna air tersebut segarnya seperti tercampur kafur dan harumnya seperti harumnya jahe. Subhanallah. Wa qawluhu ta'ala yufajjirunaha tafjira ay yusarrifuna fiha haitsu sya'u wa ayna sya'u min qusurihim wa duwarihim wa majalisihim wa mahalihim, ya. Yaitu mereka bisa sekehendaknya mengatur, sekehendak mereka kemanapun, dimanapun, ya, untuk mengarah dari istana-istana mereka, atau supaya ke ruangan-ruangan tempat-tempat tidur mereka, atau di tempat-tempat duduknya mereka bersantai, atau di posisi dia dimanapun, ya, dia inginkan airnya akan mengalir di situ dan dia akan meminumnya begitu segarnya. Wa tafjir wal inba. Tafjir di sini bermakna inba, ya, memancarkan. Ya. Kama qala ta'ala wa qalu lan nu'mina laka hatta nufajjira lana min al-ardi yanbu'a. Ya, yanbu' di sini tafjir, yanbu'. Mereka orang-orang Yahudi mengatakan, kami tidak akan beriman kepadamu sampai engkau pancarkan kepada kami dari bumi mata air yang segar. Ya, sehingga di sini tafjura kemudian diakhiri dengan masdarnya yanbu. Ya, sehingga tafjura makna yanbu. Tafjur bermakna inba, yaitu memancarkan. Wa qala inna Allah berfirman wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami pancarkan di selah-selah batu nahara, sungai-sungai. Ya, yang kadang orang itu sampai sekarang bingung, ini airnya dari mana? Wong tempatnya tanahnya batu semua. Ya, tempatnya batu semua, airnya dari mana? Seperti para peneliti meneliti air zam-zam, demikian. Di bawahnya batu, airnya kemana? Ya, dari mana airnya? Tapi datang terus-menerus. Subhanallah. Di mana kalau orang menggali di sampingnya, maksudnya dalam sekitar wilayah maka dibor, ya nggak dapat air. Tapi di situ ada air yang terus keluar, tidak pernah habis. Dipompa ribuan liter per hari, nggak pernah habis, nggak pernah kering. Ya. Dan sempat pada zaman Rasulullah sebelum diutus, sumur zam-zam itu sempat terpendam. Ya, sumur zam-zam itu sempat terpendam. Sampai ya mengatakan ratusan tahun, generasi demi generasi, orang Makkah itu gak punya sumur zam-zam. Sampai ketika ya Abu Thalib bermimpi, ya apa Abdul Muthalib itu bermimpi, ya akan menggali sumur zam-zam dan akan bisa mengambil airnya dan memanfaatkannya. Maka akhirnya beliau pun melaksanakan mimpi tadi dan rupanya benar, ya. Yang digali itu adalah sumur zam-zam. Yang artinya sumur yang sudah lama terpendam digali lagi, ya, oleh kakek beliau dan oleh beliau. Demikian ikhwan fillah azakumullah, keajaiban yang Allah berikan, ya, pada negeri haram. Sumur yang tidak pernah kering. Walaupun pernah tertimbun pasir, tapi airnya tidak pernah berkurang. Subhanallah. Dan ada yang mengatakan bahwasanya sumur zam-zam keluar lagi adalah sebuah pertanda Nabi akhir zaman akan turun, ya, akan diutus. Sehingga ketika orang-orang Yahudi dan yang lainnya mengetahui bahwasanya sumur zam-zam sudah diketemukan lagi dan sudah keluar airnya, berarti sudah semakin dekat masa diutusnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qawluhu, nah, sudah. Qala Mujahid yufajjirunaha tafjira ay yaqudunaha haitsu sya'u, yaitu mereka akan mengarahkan ini sungainya kemana, kemanapun mereka kehendaki itu akan mengalir. Kata qala Ikrimah wa Qatadah, demikian dikatakan oleh Ikrimah dan Qatadah. Wa qala Tsauri yusarrifunaha haitsu syau. Mereka akan bisa mengendalikan kemanapun air tersebut mengalir. Wa qauluhu yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan mengenai keadaan siapa hamba-hamba Allah yang Allah dekatkan tadi, yaitu kriterianya adalah yufuna bin nadri, yaitu orang-orang yang mereka menepati nazar-nazarnya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka pun takut terhadap sebuah hari yang kejelekannya akan terus-menerus. Ai yata'abbaduna lillah fima aujabahu alaihim. Maknanya adalah mereka beribadah kepada Allah terhadap apa yang diwajibkan atas mereka, min fi'li ta'atil wajibah, ya, dengan melakukan ketaatan-ketaatan yang wajib bi asli syar'i, dengan sesuatu yang di atas pondasinya itu syariat. Wa ma aujabuhu 'ala anfusihim bi tariqin nadri, dan apa yang mereka wajibkan bagi dirinya, ya, dengan cara nazar. Artinya sesuatu yang wajib bagi seseorang ada karena kewajiban secara syar'i, Allah tetapkan itu wajib. Ada yang dia tetapkan bagi dirinya, bagi saya wajib, itu namanya nazar. Kalau saya begini akan begitu. Selama itu dalam perkara yang mubah, maka nanti itu akan menjadi wajib bagi dia. Walaupun hukumnya makruh. Sebagian ulama mengatakan nazar itu makruh. Seolah-olah dia tidak akan melakukan kebaikan kalau tidak, ya, memiliki apa yang dia inginkan. Misalkan, saya mau puasa Dawud selama 1 tahun kalau saya punya anak, misalkan. Ya, seolah-olah dia gak akan puasa Dawud kalau gak punya anak. Kalau mau puasa Dawud saja. Begitu. Tetapi kalau dia sudah ucapkan, wajib jadinya dia laksanakan. Tetapi pengucapannya, ya, itu seolah-olah min bakhil, dari orang yang bakhil. Sehingga makruh. Jadi makruh bernazarnya, tapi memenuhinya wajib. Gitu. Kata para ulama. Wallahu ta'ala alam. Qala al-Imam Ahmad an Talha ibn Abd al-Malik al-Aili عن القاسم بن مالك عن عائشة دري عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبد من نظر أن يطيع الله فليطيعه. Barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka taatilah, yaitu laksanakanlah, penuhilah. Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Dan barang siapa yang bernazar dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka jangan maksiati Allah. Ya. Atau bahkan nazar fi ma la yutiq. Ya. Nazar terhadap perkara yang dia tidak mampu. Misalkan dia bernazar, kalau saya punya uang sekian, saya akan jalan kaki dari sini ke Mekah. Enggak mampu dia. Batalkan nazarnya. Bayar kafarahnya. Ya. Demikian ikhwan fi din azakumullah. Qala al-Bukhari min hadits Malik. وَيَتْرُكُونَ الْمُحَرَّمَاتِ. Dan mereka pun para hamba Allah meninggalkan keharaman-keharaman, الَّتِي نَهَاهُمْ عِنْهَا, yang Allah larang mereka darinya. خِيفَةً مِنْ سُوءِ الْحِسَابِ يَوْمَ الْمَعَادِ. Karena takut akan mendapatkan jeleknya hisab pada hari pembangkitan nanti. وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي شَرُّهُ مُسْتَطِيرٌ, yaitu hari di mana kejelekannya terus menerus, ay muntashir am ala nas illa man rahimahullah, yaitu terus akan melanda di sepanjang tahun atas seluruh manusia kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Ya. Qala Ibn Abbas ay fashian, fashian itu merebak semuanya. Ya, semuanya rata mendapatkan kejelekan hari tersebut kecuali yang Allah rahmati. Qala Qatadah istitar wallahi syarru dhalika al-yawm hatta mala'a as-samawati wal-ard. Terus menerus demi Allah, kejelekan pada hari tersebut sampai memenuhi langit-langit dan bumi. Hari tersebut dipenuhi semuanya dengan kejelekan. Ya, langitnya begitu panas, mataharinya didekatkan, buminya begitu datar, begitu panas. Ya, sehingga sangat jelek ketika itu kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Dan kita meminta kepada Allah rahmat Allah, nas'alullah ar-rahma wal hidayah. Khala bin Jirir istitarus sad' fi zujajah wastatal. yaitu benar-benar yakni syarnya, kejelekannya itu benar-benar masuk dan benar-benar mengagetkan dan menusuk ke dalam relung hati. Bahkan terus begitu panjang, istitual, begitu panjang sekali. Ya, ini maknanya seperti syair, fabanat qad asarat fil fuadi sad'an ala ya'niha mustatira. Ini makna daripada mustatir, artinya terus menerus dan panjang, ya seperti perkataan syair mengenai kisah orang yang berpisah dengan kekasihnya, fabanat waqad as'arat fil fuadi. Fabanat, maka terpisahlah dua kekasih tersebut, padahal ya keduanya sudah saling memendam rasa di dalam hati. Sad'an ala na'yiha mustatira, bahkan begitu susah hilang, ya pada ya, begitu susah hilang pada ingatan, intinya begitulah. Hanya saja ana mungkin kurang bisa menerjemahkan secara puitis gitu, agak susah. Intinya maknanya demikian. Makna mustatir adalah terus menerus, enggak hilang-hilang, seperti orang putus cinta, ya. Dia putus cinta karena dipisah, orang tuanya enggak setuju misalkan. Maka dia akan terngiang-ngiang dengan kekasihnya tadi. Terus berada di dalam hati, terus berada di depan mata. Itulah mustatir, makna mustatir. Terus terasakan dalam hati, terus terasakan di depan mata dan seluruh badan mengingatnya. Ya, itu namanya mustatira, syarruhu mustatira. Sepanjang hari kita memikirkan, terbesit, kan begitu. Qauluhu wa yut'imuna ta'ama la hubbihi. Dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tadi akan berikan kenikmatan dengan minuman-minuman surga, yaitu mereka-mereka para hamba Allah yang gemar memberikan makanan ala hubbihi. Ya, ala hubbillah. Ya, untuk mengharapkan cinta Allah. Untuk mengharapkan kecintaan Allah. Wa ja'alu dhamir a'idan Allah. Di sini jadikan kata gantinya ala hubbihi, atas kecintaannya maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal adhhar anna dhamir a'id ala ta'am. Adapun yang nampak kata gantinya kembali kepada makanan, yaitu wa yut'imuna at'ama ala hubbihi, dan mereka memberikan makan, yaitu makanan yang dia cintai, makanan yang dia sukai. Ya, bukan wah saya enggak suka, berikan aja lah kepada orang, walaupun boleh-boleh saja, tetapi lebih utama lagi kalau dia paling senangi itulah yang diberikan. Dia senangnya makanan apa, nanti akan dicontohkan di sini, makanan buah apa, itulah yang diberikan. Itu yang paling afdal. Subhanallah. Ayyut'imuna at'am fi hali mahabbatihim wa syahwatihim lah. Yaitu dia memberikan makan kepada orang lain dalam keadaan dia lagi pengin, dalam keadaan dia sudah benar-benar luar biasa keinginannya. Qala Mujahid wa Qatil wa Muqatil wa ikhtarah Mujahid. Demikian dikatakan Mujahid, Muqatil dan dipilih oleh Mujarir At-Tabari. Kaqoulihi ta'ala wa atal mala ala hubbihi, yaitu dia memberikan harta, ya harta yang dia cintai. Kaqoulihi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian mencapai derajat kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Subhanallah. Ya, sehingga ketika seseorang itu ya mungkin diawali dengan keterpaksaan, dia harus memenuhi kebutuhan untuk anak istrinya, ya istrinya sakit, orang tuanya sakit, ya kemudian dia harus melepaskan sesuatu yang dia cintai, ya misalkan apapun, harta, kendaraan, tanah yang dia sangat senang dengan itu, dia lepas untuk membiayai anak istrinya yang sakit, ya maka harapkanlah itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena itu sedekah yang sangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawal Baihaqi min tariq al-A'mash an-Nafi'. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam sunannya dari jalan periwayatan Al-A'mash dari Nafi', Maula Ibnu Umar, qala marida Ibnu Umar fashtaha 'anaban. Awwalu ma ja'a al-'anab. suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau sakit. Saat sakit-sakitnya fashtaha 'anab awwala ma ja'a al-'anab. Beliau menginginkan anggur segar. Padahal ketika itu anggur itu baru mengembang. Ya, ininya baru mengembang, belum jadi anggur. Dan beliau sangat menginginkan, lagi sakit pengin anggur. Anggur yang segar baru dipetik. Wajar orang sakit. Wajar. Fa arsalat Safiyyah, maka Safiyyah itu istrinya Abdullah bin Umar, mengutus utusan. Ya, ini umra'atahu. Ya, mengutus utusan. Ya, beliau adalah istrinya Abdullah bin Umar. Fashtarat anqudan bidirham. Beliau membeli angkut, ya satu tangkai yang berisi satu dompol gitu, satu tangkai ya yang berisi anggur begitu segar, bidirham, satu dirham atau dengan beberapa dirham. Habta'a ar-rasul sa'il, tiba-tiba utusan daripada Sofiyah yang ditugaskan untuk membeli anggur tadi diikuti oleh tukang minta-minta. Falamma dakhala bihi, ketika masuk ke rumah Abdullah, qala as-sa'il as-sa'il. Kemudian pengemis tadi mengatakan minta-minta begitu. Minta. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan a'tuhu iya, berikan saja kepada dia, berikan saja. Padahal Ibnu Umar lagi pengin-penginnya, berikan saja sudah, berikan. Akhirnya diberikan. Fa arsala bidirham akhar, maka istrinya mengutus utusan lagi untuk membeli angkutil anab, yaitu satu apa tadi tangkai atau satu dompol daripada anggur. Fa ishtarat ya angkudan, beliau pun membeli satu tangkai tadi. Fabta'ar rasul as-sa'il. Kemudian setelah itu tukang minta-mintanya ngikutin lagi. Sudah dikasih, minta. Ya itulah kalau kerjanya minta-minta, semakin dikasih, semakin datang lagi. Falamma dakhala, ketika utusannya sudah masuk, mau nyerahkan anggur tadi, satu tangkai anggur. Kemudian pengemisnya mengatakan lagi, sa'il, minta. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan, berikan kepada dia. Anggurnya berikan saja sudah. Kita gak nyaman, udah mau makan, minta, ya kita, nafsunya hilang sudah. Yaudah, kasihkan aja. Fa'atuhu iya, maka diberikan kepada pengemis. Fa'arsalat Safiyyah ila sa'il, maka setelah kedua kali, sebelum beli, Sofiyah ngutus utusan, datangilah sa'ilnya tadi. Pengemisnya datangin dulu. Sebelum kamu beli, datang ke pengemis. Faqalat, dan mengatakan, wallahi in udda la tusibu minhu khairan abadan. Demi Allah, kalau kamu ulangi lagi minta-minta begitu, kamu gak akan mendapatkan kebaikan darinya sama sekali. Ya. Maksudnya apa? Jangan minta-minta lagi. Sudah. Tsumma arsila bidirham akhar fashtarat bih. Kemudian barulah diutus utusan untuk beli anggur, maka baru bisa dia membeli anggur dan diberikan kepada Abdullah bin Umar. Subhanallah. Seandainya istrinya tidak mengatakan begitu, nanti datang lagi niscaya Abdullah bin Umar akan ngasih lagi. Tapi kan istrinya yang geram ini. Lagi-lagi pengemis itu lagi-lagi balik lagi. Makanya kalau kita beri kepada pengemis itu, ya sudah akan balik lagi. Ya, kita kasih, insya Allah besok, lusa datang lagi. Kita kasih, datang lagi. Datang lagi terus. Ya. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Memang di antara dua hal. Ya. Di antara dua hal yang pertama itu peminta-minta. Ya, kalau kita punya kasih. Tapi satu sisi kalau dia sebagai usaha, kita pun harus mengingkarinya karena dia menjadikan ngemis-ngemis sebagai usaha. Kita pun harus menasehatinya, karena itu perbuatan yang haram, dosa besar. Ya, meminta-minta dijadikan sebuah pekerjaan. Na'udzubillah min dzalik. Wa fi sahih, dan juga dalam Sahih Bukhari, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalu shadaqati an tasaddaqa wa anta sahihun syahihun ta'malul ghina wa tashal faqr." Seafdol-afdolnya sedekah itu adalah engkau bersedekah ketika badanmu sehat tapi lagi bakhil-bakhilnya, syahih. Badannya sehat, uangnya banyak, tapi lagi ya syahih, syuh. Syuh itu asyaddul bukhl. Bakhilnya kebangetan. Ya, sangat bakhil luar biasa. Ta'malul ghina, sudah mengangan-angankan kekayaan yang banyak. Wa takhsyal faqr, dan sangat takut terhadap kefakiran. Saat begitu kita sedekah. Jadi kalau kita lagi mengangan-angankan sebuah harta, sedekahlah. Itu waktu yang afdol. Atau kita lagi takut-takutnya fakir, ini kalau saya sedekahkan uang saya sedikit, sedekahkan. Karena itu kesempatan yang paling afdol. Jadi dua kesempatan ini perhatikan. Kita lagi mengangan-angankan kekayaan, sedekahlah. Ya. Kalau kita lagi takut-takutnya fakir, sedekahlah. Itu adalah keadaan yang paling ya baik untuk bersedekah. Ai fi halin mahabbatika, fi halin mahabbatika lil mal wa hirsika alaihi wa hajatika ilaihi, yaitu sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang diberikan ketika engkau sangat cinta terhadap harta tadi. Ketika engkau sangat semangat untuk mengumpulkan harta tadi, ketika engkau begitu membutuhkan kepada harta tadi. Jadi tiga ya, afan. Ketika sangat cintanya, ketika sangat semangatnya, dan ketika sangat butuhnya kita sedekah, maka itu adalah sebaik-baiknya sedekah. Wa lihadza qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira, dan mereka lah orang-orang yang baik itu adalah yang memberikan makanan, ya, makanan yang sangat dia cintai kepada orang miskin, anak yatim, dan para tawanan-tawanan perang. Wallahu ta'ala alam. Fadlikum manangkan. Akhwana fi dina azakumullah, kita lanjutkan. Amal miskin wal yatim qad taqaddam bayanuhuma wa sifatuhuma. Adapun miskin dan yatim sudah lewat. Ya, tapi kita belum lewat di sini karena kita mulai dari belakang. Intinya kalau miskin, ada masih ingat? Dulu juga pernah kita sampaikan juga miskin. Apa ini definisi miskin? Yaitu dia mendapatkan harta, tetapi harta tersebut tidak mencukupi kebutuhan dasarnya. Ya, dia dapat bisa untuk beli beras, tetapi untuk memenuhi kebutuhan satu harinya enggak cukup. Ya. Serba tidak cukup. Ada tapi enggak cukup. Ya, mungkin karena banyaknya anaknya, banyaknya istrinya sehingga enggak cukup. Adapun kalau fakir asyad, lebih dari itu. Yaitu apa? Yang di depannya saja enggak tahu mau makan apa. Mau makan enggak tahu mau makan apa. Kalau miskin, yang dimakan ada tapi kurang. Kurang memenuhi kebutuhan dasarnya. Tapi kalau fakir, mau makan apa? Enggak tahu mau makan apa. Yang sekarang dihadapi, enggak tahu mau makan apa. Subhanallah. Ya, ini fakir. Kalau yatim, ya man ata abuhu wa huwa shaghir, yaitu yang meninggal, ayahnya meninggal dalam keadaan dia masih kecil, belum baligh. Kalau sudah baligh bukan anak yatim lagi. Tapi kalau masih kecil, itu belum baligh, maka beliau adalah anak yatim. Dan enggak ada piatu, adanya yatim semuanya. Ya, yatim, piatu, yatim saja. Wa amal asir, adapun asir, faqala Sa'id bin Jubair wal Hasan wa Dhahhak, al asir min ahli al qiblah. Asir di sini adalah tahanan-tahanan perang yang dia muslim. Ini ditafsirkan oleh Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair Ad-Dhahhak. Yaitu tahanan-tahanan yang mereka muslim. Ya. Wa qala Ibn Abbas, Ibnu Abbas mengomentari dan mengatakan kana asrauhum yauma idin musyrikin. Ketika turun ayat ini, tahanan-tahanan kaum muslimin adalah kaum musyrikin. Sehingga yang dimaksud asir adalah kaum musyrikin yang ditahan. Kenapa dikasih makanan? Supaya mereka itu ya luluh hatinya dan masuk Islam. Dan banyak kejadian begitu. Pada zaman Rasulullah, tahanan itu bukan di tahanan, bukan di penjara, bukan. Tahanan itu adalah setiap rumah kaum muslimin itu ya ada ruangan atau di depan rumah ya, tapi tetap di kerangkeng. Kemudian setiap hari dikasih makan, setiap hari didakwai, setiap hari ditunjukkan kita berangkat ke masjid supaya dia akhirnya terenyuh supaya masuk Islam. Dan banyak kejadiannya masuk Islam. Ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yushhidu li hada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara ashhabah yaum Badr ayukrimul asari. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar ya. Pada perang Badar memerintahkan para sahabatnya untuk memuliakan tawanan-tawanan perang. Fakanu yuqaddimunahum ala anfusihim 'indal ghadah. Bahkan para sahabat mendahulukan tahanan perang untuk makan sebelum dirinya makan. Subhanallah ya, luar biasa. Kalau orang-orang kafir, kaum muslimin ditahan bantai habis. Gara-gara makan sapi dipukulin ratusan orang mati. Ya. Yeah. Halal padahal sapi, tapi memang itu Tuhannya mereka. Ya, karena Tuhan mereka sapi, kita nyembelih makan Tuhannya mereka, akhirnya mereka marah. Ya, ikhwan fillah azzakumullah. Tapi kaum muslimin kalau punya tahanan perang dimuliakan. Dikasih makan dengan makanan yang layak, bahkan para sahabat mendahulukan mereka atas dirinya. Di antara yang ditahan pada perang Badar adalah menantunya Rasul. Menantunya Rasul, suaminya Zainab, itu masih kafir. Al-As bin Rabi'. Ya. Walaupun nanti masuk Islam sebelum Fathul Makkah, itu masuk Islam. Tetapi ketika itu karena hukumnya belum dipisah, ya. Artinya belum turun hukum mengenai kalau istrinya masuk Islam, suaminya masih kafir, itu harus dipisah. Kalau ini belum. Sehingga Zainabnya masih tinggal di Mekah bersama dengan suaminya. Suaminya ikut perang melawan mertuanya. Mertuanya itu Rasul. Dan ketika itu ditahan di rumahnya Rasul sendiri. Menantunya melawan Rasul, ditahan di rumahnya Rasul. Dimuliakan, dikasih makan, dinasehati. Dinasehati, ya, dimuliakan sampai Zainab mengutus utusan untuk menebus suaminya dengan kalung yang dulu pernah diberikan oleh Khadijah. Ketika Rasulullah melihat kalung tersebut, Rasulullah menangis. Menangis. Ya. Ingat Zainab dan ingat ibunya, Khadijah radhiyallahu anhuma. Sampai akhirnya Rasulullah walaupun perasaan begitu dalam, ya menantunya ini, tapi ditawarkan, jika kalian berkehendak, ya bebaskan Al-As bin Rabi' dan kembalikan pula kalung milik Zainab ini. Akhirnya dikembalikan kalungnya, Al-Asnya dipulangkan ke Mekah. Tentunya Rasulullah meminta izin kepada sahabat karena milik bersama. Jadi kalau tahanan perang itu, ya ada beberapa opsi. Yang pertama ya adalah tadi dinasehati supaya masuk Islam, atau nanti ditebus oleh keluarganya, atau kalau tahanan ini sangat berbahaya maka dihukum mati. Ya. Itu keputusannya tergantung kaum muslimin itu sendiri. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sehingga itulah kaum muslimin. Hatta terhadap musuh yang habis berperang, mereka tetap berbuat baik. Memberikan makanan, minuman, bahkan mendahulukan mereka daripada kita. Coba para sahabat yang ditawan, yang tidak bisa hijrah, mereka disiksa. Ya, mereka subhanallah perlakuan orang-orang musyrikin hatta al-an, sampai zaman sekarang. Ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya ini harus benar-benar mengikuti agama ini sehingga hidup kita di dunia ini lebih ya bermanfaat bagi kita nanti di akhirat. Qala Ikrimah humul abid, ada yang mengatakan asir adalah abid, budak-budak. Waqtar Ibn Jarir li umumil ayah lil muslim wal musyrik. Adapun Ibn Jarir At-Tabari berpendapat umum, tahanan, budak, merdeka ataupun musyrik apapun muslim semuanya sama. Ketika mereka tahanan, maka berikanlah kepada mereka makanan-makanan. Waqad wasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ihsan ila al arqa fi ghairi ma fi hadis. Hatta anahu kana akhiru ma awsa an ja'ala yaqulu as-salah wa ma malakat aymanukum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk kita berbuat baik kepada budak-budak. Ya. Sampai Rasulullah perkataan di antara perkataan terakhir wasiat beliau yang beliau meninggal dunia setelah wasiat tersebut, artinya sabda-sabda beliau ya setelah itu tidak lama beliau meninggal dunia adalah yaqul, beliau mengatakan as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum, yaitu aku titipkan salat kalian, yaitu jagalah salat dan jagalah malakat aymanukum, budak-budak kalian. Di zaman sekarang memang alhamdulillah kita bersyukur tidak ada budak. Ya, tetapi yang semakna dengan ini pekerja-pekerja kalian. Ya. Kalau Mujahid, berkata Mujahid, huwal mahbus. Itu orang-orang yang terpenjara. Ay yut'imuna ta'am lihaula wa hum yashtahunahu wa yuhibbunahu. Qailina bilisanil hal, yaitu mereka memberikan makanan kepada orang-orang yang terpenjara, tertahan atau budak, sehingga mereka pun bisa menikmati makanan yang lezat, sehingga mereka pun menyukai ya makanan tersebut, dan orang yang memberikan itu secara ketika itu mereka mengatakan innama nud'imukum liwajhillah, kami memberikan makan kalian hanya mengharap wajah Allah, raja'a thawabilah wa ridha, mengharapkan pahala Allah dan ridha Allah. Ya. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian jazaa', balasan atau syukur. Terima kasih. La natlubu minkum mujazah. Takafu'unana biha wala an tashkurunana 'inda an-nas. Kami tidak meminta kalian untuk membalas kebaikan kami dan tidak meminta kalian untuk menceritakan hal ini di depan manusia. Bahkan ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya di sini perlu ada taklik, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan innama nut'imukum liwajhillah, kami memberikan makanan kepada kalian liwajhillah, karena wajah Allah, ay raja'a thawabilah wa ridah, yaitu mengharapkan pahala Allah dan keriduan Allah. Perhatikan di sini. Ini bukan memalingkan makna wajah Allah. Ya, sebagaimana kita ketahui Allah akan menyingkap wajahnya nanti ketika kita masuk surga semuanya insyaallah. Ya. Sebagai kenikmatan yang tiada tara melebihi kenikmatan surga. Sebagaimana Ibnu Katsir terangkan dalam surat Yunus ataupun surat-surat yang lainnya mengenai bahwasanya Allah akan menyingkap wajahnya nanti. Nah, sehingga makna di sini perlu kita pahami, bukan memalingkan wajah Allah, maksudnya hanya mengharapkan pahala dan ridho Allah kemudian wajah Allah enggak ada, bukan. Ini namanya tafsir tadhammun, menafsirkan sesuatu dengan kandungannya, bukan menafikan wajah Allah, bukan. Bisa dipahami enggak? Beberapa orang diantaranya Asy'ariyah menggunakan penafsiran Ibnu Katsir yang seperti ini. Ini buktinya bahwasanya Ibnu Katsir juga mentakwil tuh, menafsirkan wajah Allah ditafsirkannya raja'a thawabilah, mengharapkan pahala dan ridho Allah. Jadi wajah Allah enggak bisa dibuka nanti. Allahumma musta'an. Mereka ini ikhwanu fi dinazakumullah sudah senangnya mentakwil-takwil, ya, dengan takwil yang batil. Mereka juga menutup mata, padahal ini adalah tafsir tadamun dan banyak dalam Al-Qur'an. Ya. Ada tafsir mutabaqah, ada tafsir tadamun. Tafsir mutabaqah itu menafsirkan sesuatu sesuai dengan apa yang diucapkan. Misalkan liwajhillah ay wajhallah. Ini namanya tafsir mutabaqah. Yadullah ay yadullah, tangan Allah ya maksudnya tangan Allah. Kemudian tafsir tadamun. Tafsir tadamun itu penafsiran menafsirkan dengan sesuatu yang termasuk dalam kandungan tafsiran sebelumnya dan tidak menafikan tafsiran yang sebelumnya. Misalkan menafsirkan wajah Allah maksudnya pahala Allah dan ridho Allah, tetapi tetap tidak menafikan, tidak mempertentangkan bahwasanya Allah akan menyingkap wajahnya nanti di surga. Tidak menafikan. Saya dipahami ini. Sehingga ini namanya tafsir tadamun dan banyak dalam Al-Qur'an sebenarnya. Syekhul Islam pun sering menafsirkan dengan tafsir tadamun. Ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Syekhul Islam pernah menafsirkan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu, yaitu maksudnya perkataan orang Yahudi. Beliau mengatakan bahwasanya ya, orang-orang Yahudi menginginkan ketika mengatakan tangan Allah terbelenggu, maksudnya Allah bakhil begitu. Kemudian digunakan oleh sebagian orang nih, Ibnu Taimiyah bertakwil menafsirkan bukan dengan sebagaimana zahirnya. Padahal tidak bertentangan. Tetap kita tetapkan yadullah adalah yadullah. Kemudian kita tafsir yadullah pada perkataan orang Yahudi tersebut, itu maksudnya adalah orang Yahudi memaksudkan bahwasanya Allah adalah bakhil. Subhanallah amma yaqulun. Karena zahirnya menunjukkan itu. Ibarat bahasa sekarang orang Jawa itu, wallahualam kalau di sini, kalau kita mau menggambarkan orang medit, itu tangannya begini. Orangnya begini. Maksudnya apa? Orangnya tidak mau ngasih. Dengan orangnya bakhil. Memegang harta itu kenceng, enggak mau keluar. Ini kan secara bahasa tadamun. Seperti kita katakan tangan yang genggam. Maksudnya apa? Ini orang enggak mau berinfak. Tetapi ketika kita mengatakan maksudnya tangan yang genggam itu tidak berinfak, bukan berarti kita memaksudkan oh, orang tadi enggak punya tangan, bukan. Paham secara bahasa ini? Ya. Tentunya ini untuk memahamkan saja, bukan menyamakan antara tangan Allah dengan tangan makhluknya. Bisa dipahami ini ya. Insyaallah semoga kita semuanya paham. Karena sangat penting bagi kita untuk memahami jenis-jenis tafsir. Ada tafsir yang mutabaqah, ada tafsir yang memang dia memperinci, ada yang tafsir tadamun, tafsir kandungan, sebagian kandungan dari tafsir tersebut ya disampaikan. Salah satunya ini. Dan yang kedua, bahwasanya pahala Allah, ridha Allah yang tertinggi adalah Allah akan menyingkap wajahnya nanti di surga. Begitu. Ya, sehingga kita mengharap wajah Allah, maksudnya mengharapkan pahala dan keridhaan Allah, dan pahala keridhaan Allah yang paling tinggi adalah Allah akan membuka hijabnya dan akan memperlihatkan wajahnya kepada penduduk-penduduk surga. Dan itu lebih nikmat dibandingkan kenikmatan surga. Ya, sebagaimana hadis riwayat Muslim, ya, ketika dakhala ahlul jannatil jannah wa dakhala ahlun narin nar, ketika penduduk surga sudah masuk surga semua, penduduk neraka sudah masuk neraka semua, nada munadin, ada penyeru, ya ahlal jannah, inna rabbakum yuridu ayyuafiya mu'idukum, sesungguhnya Allah SWT menginginkan untuk memenuhi apa yang dulu dijanjikan kepada kalian. Maka penduduk surga mengatakan, bala tentu saja. Alam yusakil auzanana. Bukan karena Allah telah memberatkan timbangan-timbangan amalan kami sehingga kami masuk surga. Alam yubayyid wujuhana. Bukankah Allah telah memputihkan wajah-wajah kami. Awalam yudkhilana al-jannah, bukankah Allah telah memasukkan kita ke dalam syurga? Ya, wa yuzahzihana 'anil nar, dan menjauhkan kita dari neraka. Ya. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala yakhsyiful hijab, membuka hijabnya, yaitu membuka penutupnya, maksudnya yang selama ini kita tidak bisa dan tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala membuka, yaitu nur, cahaya dibuka sehingga seluruh penduduk surga akan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka melihatnya dan tidak berdesak-desakan, begitu mudah melihatnya, dan ya, tidak ada kenikmatan yang a'zam, lebih nikmat, lebih agung ya dibandingkan kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mengaku cinta kepada Allah, dan belum lengkap kita itu mengaku cinta kalau belum melihat wajah yang kita cintai. Siapa yang tidak mengharapkan untuk bisa melihat ya sesuatu yang kita cintai? Pasti kita ingin melihatnya. Maka kalau kita ngaku cinta kepada Allah, rindukanlah untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal itu tidak bisa kita dapatkan kecuali kalau kita masuk surga. Dan masuk surga itu na'am ya, dengan rahmat Allah, dengan anugerah Allah. Tapi rahmat dan anugerah Allah akan diperoleh dengan sebab apa? Dengan sebab kita beramal soleh, dengan sebab kita mendulang pahala yang banyak. Itulah jalannya ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat bagi kita dan menyemangati kita semuanya untuk beribadah kepada Allah semata, menjauhi kesyirikan, menjauhi kemaksiatan kepada Allah, dan banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di waktu-waktu mustajabah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.